Mitra Bisnis, terjadi perdebatan dalam proses revisi Undang-Undang Perbankan soal kerahasiaan data nasabah bank, yang mana Dirjen Pajak meminta agar data tersebut dibuka agar bisa digali potensi pajaknya. Sementara dari sisi perbankan, meminta data tetap harus dirahasiakan kecuali untuk kepentingan penyidikan pidana, karena yang menjadi dasar bisnis perbankan adalah kepercayaan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai perdebatan ini? Ya, sebenarnya dari dulu itu sudah diperdebatkan ya. Sudah diperdebatkan lama sekali ya. Karena orang kan perlu ada juga rahasia bank ini. Nggak bisa semua-semua dibuka, nanti disalahgunakan oleh pajak juga bisa kan. Untuk apa yang you punya di bank dan lain-lain. Jadi sebenarnya di satu pihak memang ada gunanya, tapi di sisi yang lain ada batas-batas tertentu you boleh buka. Tapi tidak bisa semuanya gitu. Tapi ini debatnya nggak selesai-selesai begitu loh. Jadi sebenarnya ya memang masalah kita ini aparat pajak ini kurang banyak dan juga kurang canggih. Sehingga diversifikasi daripada pajak, ekstensifikasi itu belum jalan. Yang kena pajak itu-itu juga, tapi tidak memperluas daripada orang yang bayar pajak itu. Itu masalah kita sekarang ini. Nah inilah yang dia perlukan, tentu tambahan orang-orang yang dia perlu latih dan lain-lain. Nah ini dia nggak punya, sekarang dia mau minta yang gampang aja. Buka di bank semua, jadi bisa ketahuan apa yang punya account di bank dan lain-lain. Tapi ada juga yang merugikan kita karena tidak ada lagi rahasia perbankan dan ada lagi rahasia daripada ini. Kan kita di Indonesia ini, kali usaha ini semua bocor bisa ke mana-mana perginya kan. Bukan untuk pajak aja bisa ke mana-mana perginya dan termasuk untuk saingan-saingan kita kan. Untuk persaingan juga yang nggak sehat juga bisa terjadi gitu. Tapi nanti kita lihatlah ini kan baru wacana-wacana saja. Saya nggak percaya ini bisa selesai dalam waktu singkat ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.